Islam zaman jahiliyah, semua umat waktu itu sesat. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad, telah tercatat dalam sejarah. Islam zaman jahiliyah, semua umat waktu itu sesat. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad, kala itu umat manusia dalam keadaan gelap gulita. Tuhan mengutus pemimpin dunia, Nabi Muhammad sebagai pelita. Kala itu umat manusia dalam keadaan gelap gulita. Tuhan mengutus pemimpin dunia, Nabi Muhammad sebagai pelita. 12 Rabiul Awal dalam sejarah sudah terkenal. Malam Senin menjelang fajar, seluruh dunia menjadi gempar. 12 Rabiul Awal dalam sejarah sudah terkenal. Malam Senin menjelang fajar, seluruh dunia menjadi di sana sini patung berhala dengan kehendak Allah Ta'ala. Yang Maha Kuasa atas segala, hancur semua tiada yang bela. Di sana sini patung berhala